Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Hadis innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zana. Sesungguhnya kelemah lembutan itu tidaklah ada pada sesuatu melainkan akan menghiasinya. Wa la yunza'u min syai'in illa shana. Dan tidaklah ditarik, dicabut dari sesuatu melainkan akan menjadikannya kaku. Hadis siapa itu? Hadis siapa itu, Zam? Dari Aisyah radhiyallahu anha. Dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Keluarkan oleh siapa? Al-Imam At-Tirmidzi juga. Tirmidzi juga. At-Tirmidzi. Beda, enggak Tirmidzi. Nah, dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala di dalam sahihnya. Barakallahu fikum. Kita ini lagi bahas kitab apa? Randy. Sirah apa namanya? Sirah kenabian. Sirah kenabian apa sirah kerasulan? Kenabian dan kerasulan. Bahas kitab apa kita ini? Baca kitab apa? Sirah An-Nawawi. Sirah Imam Nawawi. Kita apa? Sirah. Iya, sirah. Sirah apa? An-Nabawi. An-Nabawi. Sirah apa? Cuman kitabnya aja enggak tahu. Kita apa? Hah? Sirah Nabawi sama juga. Mana ya? Ihsan mana? Kamar mandi. Ah, enggak mana, tidak ada yang bisa jawab. Kitab apa kita coba? Akhi Rashid, kitab apa? Sirah Nabawi ya. Bukan Sirah Nabawi. Sirah Ibnu Hisham. Iya, Sirah Ibnu Hisham. Satu pertanyaan muter jadi. Nah, barakallahu fikum. Siapa ya, sebutkan satu dari sekian banyak tokoh musyrikin yang memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-As bin Wa'il As-Sahmi. Nah, salah satunya ya, yang menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, baik dengan ucapan maupun perbuatan. Siapa nama saudarinya Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu yang lebih dahulu masuk Islam dari Umar? Siapa? Tahu enggak? Siapa? Siapa? Saudarinya Umar. Siapa namanya? Yang lebih dahulu masuk Islam. Siapa? Abdurrahman. Saudarinya Umar kok Abdurrahman. Saudarinya Umar. Fatimah bintu Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. radhiyallahu ta'ala anha, beliau lebih dahulu masuk Islam. Umar ini dari Bani apa dia? Sukunya Bani apa? Bani apa? Anda. Suku Bani apa? Hah? Bani Hisham? Bani apa? Bani apa? Anta ya Abu Zubair, Bani apa? Wallahu a'lam. Bani apa? Bani Adi. Ya. Bani Adi. Itulah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala. Barakallahu fikum. Siapa nama ibunya Umar bin Al-Khattab? Sampai mana tadi? Ini. Wah. Randy. Siapa? Antama bintu? Bintu Hisham. Nah. Kemudian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diajak untuk sama-sama beribadah dengan orang-orang musyrikin, saking sudah habis senjata mereka, sudah letih mengajak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa, menghentikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa. Akhirnya mereka mengajak Rasulullah untuk beribadah bersama-sama, beribadah kepada Lat wal Uzza dari berhala-berhala mereka, beribadah pula kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebutkan satu saja dari tokoh-tokoh yang mengajak tersebut. Siapa? Satu saja. Abu Jahal. Ini ngira-ngira atau di atas ilmu? Hah? Ngira-ngira ya. Al-Walid bin Al-Mughirah ya. Al-Aswad bin Al-Muttalib bin Asad bin Abdul Uzza wal-Walid bin Al-Mughirah wa Umayyah bin Khalaf wal-As bin Wa'il As-Sahmi dan seterusnya. Nah, ikhwani fiddin a'azzani Allah wa iyyakum. Walhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepada kita sekian banyak nikmat. Di antara nikmat yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, Allah jadikan kita sebagai thalabatul ilm, orang yang menuntut ilmu agamanya. Menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita. Karena sekian banyak keutamaan menuntut ilmu agama ini yang kita sering dengarkan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita dapatkan di majelis ilmu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, orang yang mempelajari agama Allah itu akan mendapatkan kemudahan dari Allah menuju surganya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh perjalanan menuntut ilmu, dia akan dimudahkan jalannya menuju surga. Dan banyak lagi keutamaannya. Sampai-sampai ya, di antara ulama ada yang mengatakan ilmu ini adalah termasuk ibadah yang paling utama. Paling utama. Kenapa? Liutaqwa bihillah. Karena dengan ilmu ini, seorang hamba bisa bertakwa kepada Allah. Tahu yang benar, tahu yang salah. Tahu yang semestinya dihindari, tahu yang semestinya dilakukan. Seorang ahlus sunnah tentu dia akan giat dalam menuntut ilmu. Semangat dalam mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan sirah yang sudah kita lewati ya, dari kitab Sirah Ibnu Hisyam. Ya, kita lanjutkan pada pembahasan apa yang kita sampaikan pada pertanyaan terakhir. Kayaknya nggak usah pakai mic aja ya, lebih enak. Dari pembahasan terakhir, tentang orang-orang musyrikin dari tokoh-tokohnya, mereka berupaya untuk mengajak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersatu, yakni bersatu antara al-haq dan al-batil sama-sama. Dan Allah Subhanahu Wa Taala turunkan firman-Nya di dalam surah Al-Kafirun, kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Qul ya ayyuhal kafirun." Katakanlah wahai Muhammad, wahai orang-orang kafir. Ini Allah yang mengatakan, wahai orang-orang kafir. Sehingga ketika orang itu bukan dari muslim, dia dikatakan kafir, ya. Lah kok kalian mengkafirkan? Iya, mengkafirkan orang yang kafir gitu. Orang yang bukan Islam. Nah, dari mana landasannya? Ini dia. Surah Al-Kafirun. Sehingga jangan kita merasa singku bahasa kitanya, merasa risih dengan kalimat kafir, ya. Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan kalimat al-kafirun, ya. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak beribadah terhadap apa yang kalian ibadahi. Tidak beribadah kepada apa yang kalian ibadahi, ya. Tidak mengikuti ibadah apa yang kalian ibadahi. Masya Allah. Ini Allah Subhanahu wa taala yang membimbingkan demikian. Sehingga tidak boleh kita mengikuti ibadah orang-orang kafir sedikit pun. Sekecil apapun itu. Memeriahkan pun tidak, ya. Melancarkan kegiatannya pun tidak. Apalagi mengucapkan ucapan selamat, ya. Allah katakan, "La a'budu ma ta'budun." Aku tidak beribadah sebagaimana yang kalian ibadahi. Wala antum abiduna ma a'bud, dan kalian juga tidak beribadah kepada apa yang aku ibadahi. Wala ana abidum ma abadtum, dan aku tidak beribadah kepada apa yang kalian ibadahi. Diulang lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, wala antum abiduna ma a'bud, dan kalian tidak beribadah kepada apa yang aku ibadahi. Lakum dinukum waliyadin, agama kalian agamaku. Ini yang sebenarnya, ya, makna dari ayat ini. Sebagian dari manusia menyelewengkan makna ayat ini dengan kita harus toleransi, harus saling menghormati, harus saling mengucapkan selamat dan yang semisal itu dari ucapan-ucapan. Tidak benar. Kita kembalikan kepada ayat ini secara konteksnya. Demikian lafadznya, ya. Lakum dinukum waliyadin. Agama kalian agamaku. Aku tidak mengikuti agama kalian, kalian tidak juga mengikuti agamaku. Nah, inilah surah Al-Kafirun Allah turunkan. Sehingga Nabi SAW, ya, secara otomatis, ya, menolak ajakan mereka. Wa Abu Jahal bin Hisham, di antara orang yang keras dan besar permusuhannya kepada Rasulullah SAW adalah Abu Jahal bin Hisham. Lamma dzakarallahu azza wa jal, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an tentang syajaratuz zakum, pohon zakum. Inna syajaratuz zakum, kata Allah dalam Al-Qur'an. Di dalam surat Ad-Dukhan, ya, di akhir-akhir, silakan dilihat. Pohon zakum, ya. Tentang pohon yang ada di neraka untuk orang-orang yang berbuat dosa, yang berbuat keji, yang banyak melakukan perbuatan dosa, maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Takhwifan lahum, menakut-nakuti mereka, menakut-nakuti orang-orang yang bermaksiat kepada Allah, memberikan peringatan supaya mereka mau kembali kepada Allah. Maka Abu Jahal bin Hisham ini berkata, "Ya ma'syara Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, hal tadruna ma syajaratuz zakum allati yukhwifukum biha Muhammadun? Tahukah kalian apa pohon zakum yang kalian itu ditakut-takuti oleh Muhammad?" Qalula, kata orang Quraisy, kami tidak tahu. Qala, kata Abu Jahal bin Hisham, karena saking kerasnya permusuhannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katanya ajwah, itu adalah buah ajwah. Yathrib, yang ada di Yathrib. Yathrib itu Madinah. Bizubut, di daerah Zubut. Itu buah, Masya Allah. Ajwa itu ya kalau kurma, kurma ajwa itu kan enak. Ya kan? Enak itu, Masya Allah. Lezat. Orang Arab suka. Ya, jangan kan orang Arab. Kita juga suka dengan kurma. Ya kan? Sering kalau orang itu umroh, haji, pulang dari umroh, haji kan yang dibawa ke negeri masing-masing seringnya apa? Ajwa itu. Kurma. Yang hitam warnanya. Ya. Ajwa. Di Yathrib. Di Madinah. Di Zubud. Di daerah Zubud. Wallahi, kata Abu Jahal bin Hisham. La inistamakanna minha lanatazakkamannaha tazakuman. Kalau memungkinkan, ya, kalau dapat kita bisa mendapatkan buah itu, akan kita telan mentah-mentah. Masya Allah. Ya, Abu Jahal bin Hisham. Lalu Allah Subhanahu wa taala turunkan firman-Nya, "Inna syajaratal zakkum," sesungguhnya buah dari pohon zakkum, "ta'amul athim," makanan untuk orang-orang yang banyak berbuat dosa, "kal muhli yaghli fil butun," bentuknya itu seperti apa? Seperti nanah yang berbau busuk yang menggelegak di perut. Hah? Ini yang mau ditelan, yang menggelegak di perut. Kagal hil hamim, laisa kama yaqul, tidak seperti yang dia katakan. Buahnya itu buah yang sangat menjijikkan. Sangat menjijikkan. Nanah, busuk, mendidih lagi di perut. Ya Allah, luar biasa. Buah yang sangat menjijikkan. Buah untuk siapa itu? Ta'amul athim, makanan orang-orang yang banyak berbuat dosa. Inilah menunjukkan, ya, saking luar biasanya permusuhan, kebencian, ya, dari Abu Jahal bin Hisham terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan buah ajwa, Masya Allah. Kalau ada, saya telan sekarang. Masya Allah, luar biasa. Nah, inilah Abu Jahal bin Hisham, benar-benar besar sekali kekufurannya, penentangannya kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian yang berikutnya juga Al-Walid bin Al-Mughirah. Lagi-lagi masih membicarakan Al-Walid bin Al-Mughirah. Memang ini juga tokoh Quraisy. Tokoh Quraisy yang sangat berpengaruh bagi orang-orang Quraisy, orang yang berharta, orang yang luar biasa disegani di kaumnya. Al-Walid bin Al-Mughirah. Ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah pada suatu hari dia berdiri bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukallimuhu. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu ya sedang berbicara dengan Al-Walid bin Al-Mughirah, mengharapkan ya hidayah sampai kepada dia. Masyaallah, inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang harisun, bersemangat untuk hidayah terhadap kaumnya. Orang yang rahim, sangat penyayang kepada kaumnya. Padahal Al-Walid bin Al-Mughirah permusuhannya sangat keras kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sangat keras. Bahkan dia menjuluki Nabi sallallahu alaihi wasallam sahir, penyihir. Ya. Dia sampaikan kepada orang-orang yang mau berangkat haji itu, yaitu penyihir-penyihir. Al-Walid bin Al-Mughirah. Nah, pernah pada suatu hari dia berdiri bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waqatami afi islamihi, bersamaan dengan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berharap dia masuk Islam. Masih berharap dia masuk Islam. Fabainahu fi dzalika idmarra bihi ibnu ummi maktum al-a'ma. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berbicara dengan Al-Walid bin Al-Mughirah tadi, datanglah seorang yang buta yang dikenal dengan Abdullah bin Ummi Maktum. Fakallama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ja'ala yastaqri'uhul Qur'an. Dia berbicara kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan minta dibacakan Al-Qur'an dalam keadaan Rasulullah sedang berbicara dengan Al-Walid bin Al-Mughirah. Ini sepertinya kurang tepat waktunya. Abdullah bin Ummi Maktum ini datang dalam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang mendakwahi Al-Walid bin Al-Mughirah. Dia minta dibacakan Al-Qur'an lagi. Masya Allah. Lalu ya, fashakka dhalika minhu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sehingga yang demikian itu menjadi berat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi berat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta adjarahu, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya merasa kalau bahasa kitanya ini ya muncul ketidaknyamanan ya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu anhu. Wa dzalika annahu shaghalahu amma kana fihi min amril walid. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang sibuk ya mendakwahi Al-Walid bin Al-Mughirah, tokoh besar Quraisy ya. Tokoh besar Quraisy yang sangat berpengaruh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang mendakwahinya. Wa ma tamia fihi min islamihi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semangat ya, berharap besar dia masuk Islam. Falamma aktsara alaihi sarafa anhu abisan wa tarakahu. Ketika dia terus minta ya, akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpaling darinya dengan wajah yang masam ya. Al-Walid bin Al-Mughirah pergi ya. Kemudian Abdullah bin Ummi Maktum tadi, Abdullah ibnu Ummi Maktum tadi pergi juga karena Rasulullah SAW berpaling darinya dengan keadaan bermuka masam. Karena yang diharapkan oleh Rasulullah SAW ya, ketika dalam keadaan seperti ini, Al-Walid bin Al-Mughirah tepat ya posisinya dia bisa masuk Islam. Namun ibnu Ummi Maktum datang pada waktu yang kurang pas ya, kurang pas, sehingga mengacaukan pembicaraan. Lalu Rasulullah SAW bermuka masam dengan ibnu Ummi Maktum dan pergi ya. Padahal ibnu Ummi Maktum ini benar-benar sangat berharap dari Rasulullah SAW, namun mungkin karena kurang tepat waktunya lalu Rasulullah SAW pergi. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayatnya di dalam surat Abasa wa tawalla, gitu ya. Mungkin antum sering dengar ayat ini. Abasa wa tawalla, dia bermuka masam dan pergi, berpaling dari ibnu Ummi Maktum. Anja'ahul a'ma, ketika datang kepadanya orang yang buta, yakni ibnu Ummi Maktum. Wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Tidakkah Muhammad ya, engkau mengetahui, bisa jadi dia menginginkan untuk mensucikan diri, bisa jadi dia ingin membersihkan dirinya. Aw yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra, atau ya dia mengambil peringatan sehingga dia mendapatkan peringatan dan peringatan itu bermanfaat untuk dirinya. Amma man istaghna, adapun orang yang merasa cukup dan berpaling. Fa anta lahu tasadda, engkau sangat bersemangat untuk mengejarnya, untuk memberikan hidayah kepadanya. Wa ma alaika alla yazzakka, dan engkau tidak berdosa kalaupun dia tidak membersihkan diri, kalaupun dia tidak mendapatkan hidayah, engkau tidak berdosa. Teguran dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang satu butuh ya, ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, karena beliau merasa kurang tepat ya. Yang satu ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, bisa jadi dia tertawa-tertawa, tidak masuk apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena dia tidak menginginkan hidayah itu ya. Tidak menginginkan hidayah itu. Ini ayat ini masyarul ahibba barakallahu fikum, menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang yang maksum, terjaga dari kesalahan. Artinya Allah langsung tegur beliau sallallahu alaihi wasallam ya, menunjukkan kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai pada fi suhufim mukarramah marfu'atin mutahharah, ay innama ba'atuka basyiran wa nadhiran, wahai Muhammad, aku mengutusmu itu ya, hanyalah sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Lam akhusso bika ahadan duna ahadin. Aku tidak mengkhususkan dakwah ini, yakni Islam ini, petunjuk ini kepadamu terhadap orang lain. Dan bukan untuk orang lain, maksudnya tidak dikhususkan untuk kelompok tertentu, dan yang kelompok tertentu juga mendapatkan perlakuan berbeda, tidak. Yang namanya Islam ini untuk semua kalangan, yang kaya, yang miskin, ya, yang konglomerat, yang darah biru, yang darah merah, ya, dari kalangan manusia semuanya, ya, semuanya, tidak ada pengkhususan. Ini kalau orang yang seperti Al-Walid bin Al-Mughirah terpandang, ya, di kaumnya berharta, berarti ini harus perlakuannya berbeda, harus lebih lagi. Tidak demikian, kata Allah Subhanahu wa taala. Fala tamna'hu mimman ibtagha, jangan engkau halangi orang yang menginginkan bimbingan. Wala tatasaddayanna bihi liman la yurid, jangan engkau berharap terlalu kepada orang yang tidak menginginkannya. Luar biasa, masyaallah, inilah Al-Walid bin Al-Mughirah. Luar biasa, ya, penentangannya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah berharap tentang keislamannya, namun itulah namanya hidayah. Hidayah Allah Subhanahu wa taala yang memberikannya. Namun, ya, dari Al-Walid bin Al-Mughirah ini pula terlahirkan Saifun min Suyufillah. Khalid bin Al-Walid itu anaknya. Anaknya Al-Walid bin Al-Mughirah. Khalid bin Al-Walid bin Al-Mughirah radhiyallahu anhu. Itulah namanya hidayah. Terkadang ayahnya kafir, musyrik, penentang terhadap dakwah. Namun anaknya, masya Allah, anaknya mulia, anaknya luar biasa. Anaknya ini orang yang mendukung, menyokong dakwah dari segala sisi. Ya. Sebagaimana Al-Walid bin Al-Mughirah. Anaknya Khalid bin Al-Walid. Luar biasa, masyarul ahibba barakallahu fikum. Ini menunjukkan kepada kita bahwa yang namanya hidayah itu di tangan Allah, bukan di tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi di tangan kita, ya. Jadi kita ini yang namanya menyampaikan ilmu, nasihat ini sesuai dengan kemampuan kita, dan kita tidak banyak berharap kepada manusia, ya. Mereka menerima, walhamdulillah. Kita berusaha menyampaikan dakwah sehikmah mungkin. Mereka tidak menerima, sudah. Kita sudah menyampaikan sehikmah mungkin, seilmiah mungkin, apa adanya. Luar biasa, masyarul ahibbah, barakallahu fikum, pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Wa kana an-nafarul ladzina yu'dhuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baitihi Aba Lahab wal Hakam bin Abi al-As wa Uqbah bin Abi Mu'ayyid wa Adi bin Hamra al-Thaqafi wa ibn al-As Asda al-Hudali wa kanu jiranahu. Bahkan kaum musyrikin bukan hanya menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau di luar rumah, bahkan ketika Rasulullah di dalam rumah pun mereka sakiti. Mereka sakiti. Di antara mereka yang menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam rumah disebutkan di sini oleh beliau Abu Lahab, ya. Abu Lahab. Abu Lahab itu siapanya Rasulullah? Abu Lahab, pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab, ya, luar biasa ini Abu Lahab ini, betul-betul keras penentangannya. Kemudian Al-Hakam bin Abi Al-Aus, Uqbah bin Abi Mu'ayyid, Adi bin Hamra Al-Thaqafi, Ibnul Asda Al-Hudali, dan mereka semua ini tetangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetangga berdekatan, ya. Lam yuslim minhum ahadun ilal Hakam bin Abi al-Aus. Tidak ada yang masuk Islam kecuali satu, Al-Hakam bin Abi al-Aus. Fakana ahaduhum fima dhukira li yatrahu alaihi rahimasyati wa huwa yusalli. Bahkan, ya, di antara mereka ada yang sangat kurang ajar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka meletakkan kotoran kambing ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang sujud, sedang salat, sujud, diletakkan kotoran kambing di tempat beliau, di belakang beliau dimasukkan, ya, diletakkan kotoran kambing. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap dalam keadaan sholatnya, tidak terpengaruh, tidak membatalkan sholatnya, dan dibersihkan oleh Fatimah radhiyallahu anha, anak beliau, ya, dalam keadaan menangis luar biasa, ya, kerasnya permusuhan mereka, mengolok-olok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, diletakkan kotoran kambing ketika sedang sholat, dibersihkan oleh anaknya. Wa kana ahaduhum yatra'uha fi burmatih idza nusibat lahu. Bahkan sebagian mereka itu berani sekali, ya, meletakkan kotoran kambing setelah mereka bentuk seperti genggam, ya, genggaman batu, seperti seukuran batu, dilempari Rasulullah sedang sholat, ya, sedang di dalam rumahnya. Hatta takhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijran yastajiru bihi minhum idza shalla. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membikin tembok pembatas ketika beliau sedang sholat, sehingga mereka tidak bisa mengganggu lagi. Dalam keadaan seperti itu masih ganggu. Fakana idza tarahu alaihi dzalikal adza, dilempar sekarang, ya. Dilempar di dindingnya. Padahal Rasulullah sudah buat tembok supaya mereka tidak mengganggu lagi, masih diganggu, dilempar. Yukhriju bihi 'alal 'ud, akhirnya ia dikeluarkan oleh Rasulullah dengan kayu. Perlahan-lahan fayakifu bihi 'ala babih, beliau berdiri di depan pintunya kemudian berkata, "Ya bani Abdi Manaf, wahai bani Abdu Manaf, ayyu jiwarin hadza, tetangga seperti apa yang seperti ini?" Tsumma yulqihi fil tariq, kemudian dibuang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di jalan. Ya bani Abdi Manaf, ayu jiwarin hala, wahai bani Abdu Manaf, tetangga seperti apa yang seperti ini? Tetangga apa ini yang seperti ini? Wah, ya, sabar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita lihat, kita belum ada apa-apanya, ya, belum ada apa-apanya kita. Ada kita sedang sholat dilempari pakai kotoran kambing, belum ada apa-apanya. Lihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sabar, tenang menghadapi itu semua. Sini juga ada pembahasan fikih, yakni kotoran kambing itu tidak najis, ya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW tetap sholat, tidak membatalkan. Karena kotoran hewan yang halal dagingnya itu tidak najis. Tidak najis. Sebagaimana ini kambing halal dagingnya, Rasulullah SAW tidak membatalkan sholatnya. Ya, barakallahu fikum. Tapi jelas kotor, buktinya dibersihkan sama Fatimah. Ini menunjukkan dari sisi kotornya kotor, tapi dari sisi najisnya tidak najis. Barakallahu fikum. Luar biasa, ma'syarul ahibah, a'azzakumullah, itulah, ya, kisah yang sampai kepada kita dari mereka, disebutkan oleh Ibnu Hisham di dalam sirahnya. Kemudian sampailah pada pembahasan berikutnya, kembalinya orang-orang yang hijrah dari Habasyah ke Mekah. Wa balagha ashhabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alladziina kharaju ila ardil Habasyah islamu ahli Makkah. Sampai kabar di telinga para sahabat yang hijrah ke Habasyah bahwa penduduk Mekah masuk Islam. Jadi mereka ini mulai ada daya tarik untuk kembali lagi ke Mekah. Orang mereka hijrah ke Habasyah karena takut disakiti oleh orang-orang Mekah. Ya. Nah, sampai berita kepada mereka kalau orang Mekah ternyata sudah masuk Islam. Fa aqbalu lima balaghahum min dzalika hatta idza danau min Makkah balaghahum anna ma kanu tahaddatsu bihi min islami ahli Makkah kana batilan. Ternyata berita itu tidak benar, ya. Sampailah mereka sudah dikit lagi sudah mau sampai Mekah berangkat, ternyata berita itu dusta. Batil berita itu. Falam yadkhul minhum ahadun. Akhirnya, ya, gimana nih, udah mau nyampe Mekah. Jadi kalau mereka mau masuk Mekah, pilihannya salah satu dari dua. Dengan mendapatkan perlindungan dari orang Mekah, tokoh Quraisy, ya, musyrikin Quraisy, atau sembunyi-sembunyi. Wallahu a'lam, yang membuat mereka ini sampai berita bahwa penduduk Mekah ini masuk Islam bisa jadi karena pernah pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat membaca surah An-Najm. Wan najmi idza hawa, Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa, sampai habis ya. Sampai habis, sampai akhir ayat, akhir ayat Rasulullah SAW sujud tilawah. Ya, sujud tilawah di akhir ayat itu. Fasjudu lillahi wa'budu. Ya kan? Sujudlah kalian kepada Allah dan beribadahlah kepada Allah, itu ayat sujud tilawah. Di situ Rasulullah SAW sujud ketika membaca ayat itu. Dan kaum musyrikin pun yang ada di sekitar situ semuanya sujud. Ya, sujud. Kenapa? Karena kagum dengan ayat yang dibaca oleh Nabi SAW. Kayak apa ya, otomatis gitu. Langsung sujud. Ya, karena luar biasa. Ya, bahasanya mengagumkan mereka. Ya, sisi lughahnya, sisi balaghahnya, semua sisinya. Al-Quran itu luar biasa. Kalam yang paling bagus. Menakjubkan mereka. Sehingga mereka ikut sujud. Nah, bisa jadi dari kabar inilah tersebar bahwa ahlu Mekah masuk Islam, padahal mereka terharu dengan apa yang dibaca oleh Nabi SAW. Dan mereka tetap seperti keadaannya semula. Wa jami'u man qadima alaihi min Makkata min ashabihi min ardil Habasyah 33 rajulan. Semua yang datang dari Mekah, dari sahabat-sahabat Nabi SAW dari negeri Habasyah, jumlah mereka ada 33. Fakana man dakhala minhum bijiwarin fiman summiyalana Uthman bin Mad'un. Di antara mereka ada yang masuk kota Mekah, ya, negeri Mekah, dengan mendapatkan jaminan perlindungan. Di antara mereka adalah Uthman bin Mad'un. Uthman bin Mad'un. Beliau dilindungi oleh Al-Walid bin Al-Mughirah. Lagi-lagi Al-Walid bin Al-Mughirah. Karena kalau sudah dilindungi ya oleh salah satu tokoh besar dari tokoh-tokoh kabilah, ini yang dilindungi tadi mendapatkan jaminan keamanan sepenuhnya. Tidak bisa diganggu. Kalau diganggu, berurusan dengan yang menjaminnya tadi. Karena yang menjaminnya dari tokoh besar, berarti berurusan dengan kabilahnya semua yang besar. Sehingga tidak bisa diganggu. Ya. Uthman bin Mad'un. Dijamin oleh siapa? Al-Walid bin Al-Mughirah. Tapi Al-Walid bin Al-Mughirah, ya, setelah masuk Mekah, dijamin oleh Uthman bin Mad'un ketika masuk Mekah dan dijamin oleh Al-Walid bin Al-Mughirah, dia tidak mau. Ya. Dia ingin melepaskan perlindungan dari Al-Walid bin Al-Mughirah. Aku akan lepaskan. Aku tidak mau. Ya, dijamin olehmu. Dalam keadaan saudara-saudaraku tidak merasakan demikian. Dalam keadaan saudara-saudaraku, ya, disakiti, ya, dan yang semisalnya. Akhirnya Al-Walid bin Al-Mughirah melepaskan perlindungannya. Silakan kalau begitu. Setelah diumumkan di hadapan Quraisy kalau Al-Walid bin Al-Mughirah tidak lagi melindungi Uthman bin Mad'un, akhirnya Uthman bin Mad'un dipukuli. Ya, itu ringkas ceritanya, dipukuli. Dan Al-Walid bin Al-Mughirah mengatakan, coba kalau kamu tadi tetap dalam perlindunganku, tidak melepaskan apa yang aku jamin, niscaya engkau tidak akan seperti ini. Tapi Uthman bin Mad'un tetap tegar dan mengatakan, ya, mataku seperti ini, lebam-lebam ini lebih aku sukai. Ini di jalan Allah Subhanahu wa taala dipukuli sehingga matanya menjadi lebam, ya. Ini Uthman bin Mad'un tadi. Banyak dari para sahabat itu yang enggan, ya, dengan jaminan dari orang-orang musyrikin. Karena ya bisa jadi ini politik mereka supaya apa? Supaya ya tidak menampakkan keislaman, supaya mengikuti kembali lagi ke ajaran mereka. Nasallallahu alaihi wa sallam. Demikian pula Abu Salamah bin Abdul Asad bin Hilal bin Abdullah bin Amr bin Umar bin Makhzum. Dakhala bijiwarin min Abi Talib bin Abdul Muttalib. Dia masuk dalam perlindungan Abu Talib. Ya, karena Abu Talib itu adalah pamannya dari pihak ibu. Ya, karena Ummu Abi Salamah, ibunya Abu Salamah ini, Barrah bintu Abdul Muttalib. Barrah bintu Abdul Muthalib. Abu Thalib bin Abdul Muthalib. Jadi kakak adik, ya. Makanya Abu Thalib melindunginya. Dan masih ada beberapa lagi yang di antara sahabat ada yang mengingkari, ya, dan tidak mau dengan tegas yang menolak, ya, karena ada maunya di situ. Musyrikin yang memberikan perlindungan, jaminan perlindungan, ada maunya tentunya kepada para sahabat. Kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan di waktu mendatang, ya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan.